الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأهواء إلى بلاد الأفراح ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده حلم 75 ألينا فالبوا ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة قال سمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله kalian wahai sahabatku menggantikan kedudukan 70 umat, kalianlah yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baina misra'aini min masari'il jannah masirat 40 'am. Dan sungguhnya di antara satu daun pintu, di antara satu ujung pintu dengan ujung yang berikutnya, perjalanan 40 tahun. Ini lebarnya pintu surga. Kita sekarang di dalam bab Sa'atu Abwabiha, lebarnya pintu surga, lebarnya antara pojok atau antara ujung yang kiri dengan yang kanan ditempuh perjalanan 40 tahun. Walayatiyanna alaihi yawmun walahu kawidun, dan akan datang suatu hari dan dia akan mengalami kawid karena barakallahu fikum penuh dengan berdasarkannya umat manusia dari kalangan ahli jannah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', menunjukkan hadis ini pertama keutamaan umat ini dan secara khusus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua menunjukkan luasnya pintu surga, lebarnya pintu surga. Dalam keadaan lebar seperti ini, 8 pintunya luasnya, dan ini adalah suatu hal yang wajar karena surga dikatakan luasnya adalah seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Wa qad rawahu Ibn Abi Daud, anba'ana Ishaq Ibn Shahil, anba'ana Khalid al-Jarir, an Hakim Ibn Muawiyah al-Abihi yarfa'u. Maksud dari kalimat yarfa'uhum artinya hadith marfu'. Hadith marfu' maknanya hadith yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis marfu' yarfa'u. Ma baina kulli nasra'ain min masari'il jannah masirat as-sab' sinin. Antara satu bagian ujung pintu dengan ujung berikutnya perjalanan 70 atau 7 tahun sampai sini, dan ini tidak ada pertentangan. Yang pertama 40 tahun, yang di sini sampai sini 7 tahun. Enggak ada pertentangan. Karena yang namanya perjalanan akan tentunya akan berbeda dengan kendaraan, tergantung perbedaan kendaraan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Dan sungguhnya satu hari di sisi Allah ibarat 1000 tahun dari apa yang kalian ketahui. Hadis ini hadis hasan. Qala wa rawainahu fi musnad 'Abd bin Humayd. Kalau demikian luasnya pintu surga, terbuka setiap orang yang mau bertaubat, maka artinya barakallahu fikum, tidak ada orang yang celaka yang enggan untuk masuk surga kecuali memang benar-benar orang yang sengsara. Demikian luas pintu surga, terbuka siang dan malam. Namun banyak juga orang yang memilih neraka dengan kekufuran, dengan kefasikan ataupun perbuatan-perbuatan maksiat. Na'udzubillah. Qala warwina fi musnad 'Abd bin Humayd anba'ana al-Hasan bin Musa. Ini ya ikhwan barakallahu fikum yang namanya ilmunya para salafus salih. Sanad hadis Quran, sehingga ini adalah prioritas mereka, prioritas mereka di dalam mengajarkan ilmu. Qala wa ruwina fi musnad 'Abd bin Humayd anba'ana al-Hasan bin Musa anba'ana ibn Lahiya anba'ana Darraj Abu Samah أنا بالحيثم أنا بسعيد الخضري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بين المصراعين من مصر في الجنة لمصيرة 40 سنة. وحديث أبي هريرة أصح وهذه النسخة ضعيفة والله أعلم. حديث أبو هريرة الذي صحيح dan نسخة لله bahwa perjalanan pintu surga, satu pintu surga dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya menempuh perjalanan selama 40 tahun baru bisa menempuhnya. Begitulah surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kaum mukminin. Wa rawa Abu Syekh أنبأنا جعفر بن أحمد بن فارس أنبأنا يعقوب بن حميد أنبأنا معن حدثنا خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه. سالم بن عبد الله عن أبيه عن أبيه برأتي عبد الله بن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجود ثلاثا ثم إنهم لا يض ثم إنهم لا يتغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. حديث لله. Qal artinya barakallahu fikum, pintu yang akan dimasuki oleh ahlul jannah jalebarnya adalah perjalanan pengendara yang paling baik selama 3. Tidak dijelaskan apakah 3 tahun ataukah 3 hari, yang jelas 3 ataukah 3 abad. Yang jelas hadisnya lemah. Dan takadu manakibuhum tazul, kemudian mereka barakallahu fikum la yataghattawna alaihi hatta takadu tazulu manakibuhum tazulu, mereka pun memasukinya dengan barakallahu fikum berdesakan di dalam di pintu surga sampai hampir-hampir manakibuhum tazulu, manakib pundak. Hadis lemah. Warawahu Nu'aym an wa hadha mutabiqun lil hadits al muttafaq alayhi inna ma bayna al misra'ayn kama bayna Makkah wa Busra fa inna al rakib al mujawwad wayat al ijadah ala asra'i hajin la yaqdur laylan wa la naharan yaqfa hadhihi al masafa fi hadha al qadr aw qaribun min katab liyudan ini hadits sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa jarak antara satu ujung dengan ujung yang berikutnya di surga seperti jarak antara Makkah dan Busra, Dimasyik, satu tempat di Dimasyik. Karena orang yang berkendaraan al-mujawwad yang menguasai kendaraannya, dia akan berjalan dengan secepat mungkin siang dan malam, dia akan menempuhnya dalam ukuran ini selama 3. Apakah mungkin 3 tahun? Yang jelas tidak dijelaskan. Jaraknya seperti itu. Dan ini tidak perlu dipermasalahkan karena intinya di sini adalah menunjukkan luasnya pintu surga. Satu pintu ibarat jarak antara Makkah dan Dimasyik Busra. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan empat perjalanan 40 arba'ina sana, 40 tahun. Ada yang mengatakan di dalam riwayat perjalanan antara 7 tahun. Ada yang mengatakan perjalanan 3. Entah 3 tahun atau wallahu alam tidak dijelaskan, dan semua ini tidak ada perbedaan. Sekarang kita mengatakan dari sini ke Jakarta 5 jam. Ternyata 5 jam itu perbatasan selamat datang di Jakarta. Begitu sudah masuk kota Jakarta menuju tempat yang kita tuju masih butuh waktu 5 jam lagi. Padahal masih Jakarta. Kata penumpang yang belum hafal katanya tadi cuma 5 jam. Memang 5 jam. Tadi kan sudah kita lewati selamat datang. Ada yang mengatakan demikian sehingga barakallahu fikum tidak ada perselisihan antara riwayat-riwayat ini. Yang jelas intinya adalah satu, menunjukkan betapa luasnya pintu surga, betapa lebarnya pintu surga. Di antara pintu-pintu surga yang ke-8 ini ada yang Allah Azza wa Jalla khususkan bagi orang-orang yang beramal soleh lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya. Seperti yang tadi kita lewati, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk terlebih dahulu ke dalam surga, melewati pintu sebelah kanan surga, bagian surga, dan kemudian mereka dipersilahkan untuk memilih pintu yang lain setelah itu untuk mereka masuk. Yang jelas Allah khususkan bagi mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan kain besi panas, dan tidak pernah barakallahu fikum menggantungkan nasibnya, sial dan untungnya pada burung atau sesuatu yang terbang, bulan, hari, dan mereka selalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Makruh hukumnya minta diruqyah. Dan ini banyak sekarang, bahkan dijadikan bisnis di TV, ruqyah online. Bukan hanya bisnis, tapi ruqyah juga dijadikan begitu. Telepon, saya mengalami penyakit demikian dan demikian dan demikian, tau-tau sembuh. Dibacakan mantra lewat TV. dan ini tidak benar. Entah apa yang dia baca. Secara asal hukum la ba'sa birruqya ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Tetapi wallahu a'lam apa yang dia baca. Lagi pula jarak jauh seperti itu, orang yang meminta juga wallahu a'lam. Wa amma hadis Hakim bin Muawiyah faqad ittaraba ruwatuhu fa amma Hakim ibn Muawiyah pernah kita lewati kisah beliau radhiyallahu anhum ketika beliau berbuat sesuatu di dalam salat. Ada orang yang bersin di dalam salat, dia pun mengatakan ya rahmukallah, ya rahmukallah. Semua jamaah memandang dia. Karena dia panik, dia pun mengatakan wa tuklau dia, celaka saya. Apa yang saya perbuat? Sudah salah tambah salah di sana. Orang pun akhirnya menumpukan telapak tangan di paha-paha mereka. Dia pun paham. Ternyata mereka memandang saya itu maksudnya suruh diam. Fasakat, saya pun diam. Setelah selesai salat, kata dia, "Fawallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu khairan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawallahi ma qaharani ولا شتمني ولا ضربني انما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما فيها تحميد وتكبير وقراءه القران." Setelah selesai salat, kata beliau, demi Allah, saya belum pernah melihat seorang guru, seorang pengajar yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah sebelum ini maupun sesudah itu. Tidak pernah. Demi Allah, Rasulullah tidak menghardik saya, apalagi memukul, apalagi menyentak dan memarahi, tidak sama sekali. Bahkan beliau mengatakan, sesungguhnya sholat ini tidak boleh memasukkan ucapan-ucapan siapapun di dalamnya. Tidak boleh berucap apapun di dalam sholat kecuali hanya sekedar bertasbih, bertahmid, bertakbir dan membaca Al-Quran. Sangat mengena. Dan ini sebagai pelajaran bagi seorang pengajar agama, entah dia adalah kiai, entah dia adalah ustadz, entah dia adalah siapa saja. Naam. Kalau sudah pertanyaannya panas, mukanya ikut merah. Speakernya mau pecah. Gak selesai-selesai jawabannya. Dan ini barakallahu fikum pelajaran besar. Maka harami wala warabani wala syatana. Kata beliau, anil jadiri at-takdiru bi-arba'ina aman wa Khalid dzakara anhu at-takbir bi sab'a sinin wa hadits Abi Sa'id al-Marfu' fi at-takbir bi 40 aman ala tariq Darraj an Abi al-Haytham qala al-Imam Ahmad ahadith Darraj manakir qala Abu Hatim ar-Razi dha'if wa qala an-Nasa'i laysa bil-qawi ahadith hadari kata al-Imam Ahmad setiap hadith yang diriwayatkan oleh Darraj Abu Al-Haytham hadisnya munkar. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi semua hadisnya dia dhaif. Kata Imam An-Nasa'i tidak kuat hafalannya. Fasahih al-marfu' as-salim 'an al-ittirab wash-shudhudh wal-'illah hadis Abu Hurairah, Abi Hurairah al-muttafaq 'alayhi ala sihhatihi ala anna haditha Hakim ibn Muawiyah laysa at-taqdiru fihi bi-dhahir ar-raqa wa yahtamilu annahu mudrajun min al-hadith al-mawquf fa yakunu ka hadith Utbah ibn Ghazwan wallahu a'lam. Kata beliau Ibn al-Qayyim, maka yang sahih, yang marfu, yang sampai kepada Rasulullah, as-salim, yang selamat dari kegoncangan sanad ataupun syudud, keganjilan ataupun illah penyakit, adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sepakati kesahihannya, bahwasanya jarak antara jarak satu pintu surga, daun yang satu apa namanya, pojok yang satu dengan pojok yang lainnya, sejarak antara Makkah dan Dimasyq Busra atau Hajar. Ala anna hadis Hakim bin Muawiyah, sedangkan hadis Hakim bin Muawiyah laysa taqdiru fihi bi zahir rafa, tidak ada keterangan bahwa di situ adalah hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah, dan ada kemungkinan ini adalah mudraj. Mudraj ini semua istilah mustalahul hadis. Mudraj artinya ucapan perawi hadis yang dimasukkan di dalam hadis. Ucapan perawi hadis tetapi disambung dengan hadis, sehingga terkesan orang membacanya bahwa ini adalah hadis. Ternyata setelah diteliti bukan hadis, melainkan ucapan rawi yang diselipkan di dalam hadis untuk menjelaskan maknanya. Untuk menjelaskan makna itu namanya dinamakan mudraj. Wa yahtamilu annahu mudrajun fil hadits mawquf. Fil hadits mawquf. Hadits mawquf artinya hadis yang hanya sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau hanya sampai kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan disebutkan nama sahabatnya sampai di situ aja dinamakan atsar. Tetapi ucapan sahabat Rasulullah dinisbatkan kepada Rasulullah dinamakan mauquf. Fa yakunu ka hadits Utbah bin Ghazwan wallahu a'lam. Dengan sedemikian barakallahu fikum ya ikhwan, kita telah menyelesaikan bab yang 10, bab luasnya pintu surga satu pintu, jaraknya seperti jarak antara Makkah dan Busra atau Hajar, salah satu tempat di Dimasyq, yang menunjukkan semua ini adalah luasnya pintu surga. Dan juga barakallahu fikum, luas yang seperti ini bukan satu dua pintu melainkan 8 pintu yang semuanya mufattahatan lahumul abwab, yang semuanya terbuka bagi kaum mukminin untuk memasukinya, dan setelah memasukinya pun juga mereka tetap terbuka pintunya sehingga mereka bebas di dalam surga, keluar darinya masuk ke surga kembali, diberi kebebasan oleh Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah Azza wa Jalla an yaj'alana min ahli jannah wa an yu'idhana min an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika min an-nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.